Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat di atas Islam dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, as-salafus salih. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Banyak nikmat-nikmat Allah. Dan yang terpenting yaitu nikmat Islam was sunnah. Nikmat seorang itu berada di atas Islam, di atas sunnah Nabi dan di atas manhaj as-salafus salih. Wala ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Dan tentunya nikmat itu mewajibkan bagi kita untuk bersyukur. Semua nikmat wajib untuk disyukuri. Berkata sebagian salaf, an-ni'matu wahsyah qayyiduha bisyukur. Nikmat itu adalah liar. Liar, inginnya pergi terus ya. Tidak ingin menetap di suatu tempat. Nikmat itu demikian keadaannya. Dia itu liar. Qayyiduha bisyukur. Maka ikatlah nikmat tersebut yang sifatnya liar ini. Ikat bisyukur. Dengan syukur. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini pentingnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, menyesal dan menyesal kita, merugi dan merugi. Nikmat seseorang di atas Islam dan sunnah, di atas manhaj as-salafus salih, ini nikmat yang luar biasa di zaman sekarang ini. Yang tidaklah Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Yang Allah pilih orang tersebut. Perlu disyukuri nikmat ini. Bersyukur bagi yang mendapatkan kesempatan talabul ilm. Yang tidak disibukkan dengan dunia. Dia dari pagi sampai malam bisa talabul ilm. Bisa murojaah, bisa belajar. Ini disyukuri. Perlu disyukuri. Bersyukur dan bersyukur. Jangan sampai aduh enggak enak talabul ilm. Makanannya enggak enak. Cuma makan aduh gini-gini saja. Akhirnya dia enggak mau bersyukur dengan nikmat ini, akhirnya dia keluar dari talabul ilm. Miskin dia. Menjadi orang jahil. Tidak ada orang jahil itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Semua orang jahil, madmum, tercela. Berbeda dengan orang yang alim. Maka bersyukur. Terutama yang belajar di ma'had, bersyukur. Demikian juga ikhwah-ikhwah yang ada di sekitar ma'had. Yang di situ banyak asatidah menyampaikan ilmu. Bersyukur. Antum masih bisa belajar. Walaupun punya kesibukan karena ada tanggungan. Bersyukur, disyukuri. Apa yang ada disyukuri. Ini pentingnya syukur. Supaya apa? Supaya tidak lepas dari kita nikmat itu. Kalau tidak disyukuri akan lepas. An-ni'mat wahsyah. Qayyiduha bisyukur. Nikmat itu wahsyah. Liar. Maunya pergi ke sana, pergi ke sini. Maka ikatlah nikmat tersebut dengan syukur. Walaikah khaymani warahmatullahi jami'an. Al-imam Al-Fudail Ibn Iyad menyatakan, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Faqalla ni'matun zalat an qawmin fa'adat ilayhim. Alaikum, wajib bagi kalian bimudawamati asyukri ala ni'am, untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Wajib bagi kalian terus-menerus bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan pada diri kita. Wajib. Ya. Kenapa? Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Karena jarang suatu nikmat yang telah sirna dari seorang, dari satu kaum, kemudian nikmat itu bisa kembali kepada mereka. Perhatikan ya ikhwah ya. Ini ucapannya salafun salih ya. Perhatikan ini. Jarang suatu nikmat yang telah hilang, yang telah sirna dari suatu kaum, kemudian dia bisa kembali lagi kepada kaum tersebut. Antum perhatikan. Orang-orang yang dulunya dia istiqomah di atas ilmu ini. Di atas manhaj salafus saleh. Yang tegar menegakkan dakwah. As-salafus saleh. Sebetulnya mereka dalam nikmat yang luar biasa. Kalau nikmat dunia sudahlah, kita enggak berbicara itu dulu ya. Itu sepele itu ya. Nikmat dunia, antum dapat dunia, bersyukurnya dengan diinfakkan, itu terlalu sering pembahasan yang seperti ini. Tapi seorang ketika diberi taufik oleh Allah, dia berada di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Ini nikmat yang luar biasa. Yang harus kita jaga nikmat ini. Alaikum. Bimudawamati syukur alin ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan pada kalian. Diberi harta, segera diinfakkan di jalan Allah. Diberi kedudukan, gunakan kedudukan tersebut untuk membantu kaum muslimin, mempermudah urusan kaum muslimin. Diberi mansib, diberi jabatan-jabatan, permudah urusan kaum muslimin. Situ syukurnya. Yang berilmu, punya ilmu, walaupun sedikit, sebarkan, ajarkan, walaupun kepada anak-anak kecil. Walaupun dia tidak dipuji barangkali, ya, karena bukan ustadz yang kabir misalkannya. Yang punya ilmu, sampaikan, sampaikan. Itu sebagai wujud syukur. Alaikum bimudawamati syukur alin ni'am. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan pada diri kalian. Kenapa? Karena faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Karena jarang sekali suatu nikmat yang telah sirna dari seorang, yang telah hilang dari seorang, nikmat tersebut bisa kembali kepada dia. Ketika punya gigi masih bagus, ya, jarang gosok gigi, jarang bersiwak. Setelah sakit, aduh, dicabut. Nyesel dia. Tidak bisa lagi gigi itu kembali lagi. Walaupun pakai gigi pasangan, tidak bisa senikmat gigi asli. Jarang nikmat itu kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seseorang, bisa kembali lagi kepada orang tersebut. Orang-orang yang dulunya belajar ilmu, dia kokoh di atas ilmu, di atas manhaj salafus saleh. Masya Allah, berdakwah kemana-mana, menebarkan ilmu. Tapi subhanallah, ketika tidak disyukuri nikmat ini, dan dicabut nikmat ini dari orang tersebut, sulit dan sulit untuk kembali. Anda perhatikan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang. Sulit dulu seperti Abu Dida. Anda kenal mungkin. Masya Allah tawaduknya. Masya Allah akhlaknya. Dia semangat dalam mengajarkan ilmu. Walaupun capek-capek sampai ngantuk ngajarin. Dia sabar. Ya. Terus. Karena tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Tertipu, tertipu, dan tertipu. Akhirnya, bergabunglah dengan Yayasan Hizbiyah. Dinasihatin, nasihat, nasihat, demi nasihat, dinasihatin. Tidak mempan. Dan sampai sekarang, tidak kembali ke jalan yang dulu dia berada di atasnya. Antum kenal Ja'far Umar Thalib. Siapa dia? Yang orang dulu, Masya Allah, kokoh dalam ilmu. Kokoh dalam manhaj. Karena tidak disyukuri nikmat ini. Subhanallah. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sulit untuk kembali. Walaupun sudah menulis di dalam majalahnya. Tobat dia. Tapi sulit. Sulit untuk kembali. Sulit. Ternyata. Kumpulannya sama lagi. Kumpul sama Abu Nida. Kumpul lagi sama ini. Padahal dulu itu tahdir Abu Nida itu. Karena menyimpang. Dari dakwah salafiyah ini. Ja'far sendiri yang mentahdir. Sekarang Ja'far yang mendekati dia lagi. Dan sekian banyak. Orang-orang yang dulu di atas nikmat yang agung ini. Tetapi subhanallah. Allah cabut dan dicabut. Kalau sudah dicabut. Sulit untuk kembali. Oleh karena itu anak ingatkan ini. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan terhadap kalian. Terkhusus nikmat di atas al-Islam wa sunnah ala manhaj as-salaful ummah. Atau as-salafu as-salih. Fal ikhwah rahimani wa rahimahullah jami'an. Kenikmatan ini memang wajib disyukuri. Dan terus-menerus butuh kesabaran di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Tidak semua sesuatu yang zahirnya itu suatu keutamaan itu adalah nikmat. Tidak. Punya harta, wah ini keutamaan bagi saya. Belum tentu itu suatu keutamaan. Dia punya ilmu banyak, hafal hadis, hafal Al-Quran. Belum tentu itu satu nikmat. Dia punya jabatan, punya mansib, punya posisi. Belum tentu itu satu nikmat. Kelihatannya, bahirnya itu keutamaan semuanya. Kelihatannya. Tapi bisa jadi itu adalah makar. Istidraj. Untuk mengetahui itu bagaimana? Perhatikan nikmat-nikmat tersebut yang bahirnya itu nikmat, ya. Itu perhatikan pada diri kita. Disyukuri atau tidak? Itu intinya. Salamah ibn Dinar, yaitu Abu Hazim Al-A'raj. Subhanallah. Ini para a'immah kita luar biasa. Wah, kalau kita ini subhanallah, ya. Jauh dari mereka sudah jauh-jauh dan jauh, ya. Kondisi fisik mereka tidak menghalangi untuk thalabul ilm. Syekh bin Baz, ya. Dia, ya, maaf-maaf saja, tidak bisa melihat, ya. Tetapi enggak terhenti untuk thalabul ilm. Dan para ulama ada yang memiliki beberapa cacat. Kalau cacat itu ada pada diri kita barangkali, berhenti kita thalabul ilm. Tapi mereka subhanallah, semangat, terus belajar. Salamah bin Dinar, Abu Hazim Al-A'raj, rahimahullah ta'ala, menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Segala nikmat, nikmat apa saja? Harta, jabatan, wanita, apa saja sudah, makan, minuman, apa saja sudah, termasuk ilmu di dalamnya, ya. Ini nikmat yang paling agung ini, ya. Nikmat ilmu, nikmat yang paling besar. Semua nikmat tersebut, ya. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah, tidak bisa mendekatkan seseorang, mendekatkan si pemiliknya kepada Allah Azza wa Jal. Fahiya baliyah. Maka dia itu adalah baliyah, petaka. Bukan nikmat. Diberi harta oleh Allah Azza wa Jal. Dengan datangnya harta pada dia yang tadinya dia ketika fakir, masya Allah, ibadahnya di shof pertama ketika sholat. Ketika fakir. Masya Allah. Qiyamul lail. Saum. Senin wa khamis. Atau Daud. Ketika fakir. Thalabul ilm. Ada daurah-daurah hadir dia. Jangankan daurah. Yang bulanan atau tahunan. Memang senang thalabul ilm dia. Tiap hari duduk. Belajar sama ustaz tempatnya. Sebetulnya ya kawan. Yang belajar pelajaran itu. Yang sebetulnya yang bagus itu, ya. Pelajaran di ustaz tempat itu. Karena itu pelajaran yang bermanfaat bagi antum semuanya. Karena disitulah tadarus belajar itu. Dengan bertahap. Itu sebetulnya ilmu yang paling betul tuh. Itu sebetulnya. Kalau antum mau belajar sebetulnya. Ingin belajar ilmu yang benar. Ya belajar sama ustaz tempat. Kalau ustaz terbang. Artinya pas kebetulan ana ziarah nyampaikan ilmu seperti ini. Enggak tadarus. Enggak bertahap. Dan juga ana enggak ngerti kondisi antum. Cuma ana nyampaikan tasjid saja cuma, ya, menyemangatin aja cuma. Tapi ilmu hakikatnya di ustaz daerahnya itu. Kalau antum di Solo ya di Solo itu. mulazamah dengan ustaz tersebut. Pelajaran ada apa nih? Terus diikutinnya. Walaupun mungkin dia tidak sebagai ustaz yang ngajar di mana-mana. Pokoknya ustaz di pondok itu yang ngajari ya, antum. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Sehingga antum bisa belajar nahu. Bisa baca, bisa berbahasa Arab. Dari mana? Gak mungkin dari daurah-daurah yang seperti ini. Dari ustaz. Guru-guru, mudarris ya. Yang ada di daerah tersebut. Maka manfaatkanlah ustaz-ustaz kalian itu. Ustaz Federal, Ustaz Ayib, Ustaz apa lagi, Ustaz Fauzan, ustaz yang dekat dengan antum. Manfaatkan. Ini ya ikhwan. Manfaatkan. Nah, itu sebetulnya ilmu. Nikmat-nikmat tadi ini, harta, jabatan, ilmu. Semuanya itu, ya, itu setelah akhirnya kelihatan nikmat. Belum tentu. Ya. Seorang yang tadinya fakir, dia Masya Allah, sholat di shof pertama. Qiyamul lailnya terus menerus dia jaga. Puasa Senin Kamis dia jaga. Masya Allah. Luar biasa orang ini. Ya. Kajian-kajian. Setiap hari dia hadir terus. Ya. Karena di situ ada pelajaran fikih, ada pelajaran nahwu, ada pelajaran yang dia hadir terus. Kemudian Allah beri nikmat. Berinya nikmat lah ya. Diberi harta. Dengan harta ini, dilihat setelah itu. Masih tetap belajar. Masih tetap di shof pertama. Masih tetap melakukan qiyamul lail. Masih tetap Senin Kemis. Apakah bertambah dia? Ya? Semakin semangat ibadahnya. Kalau yang tadinya shof pertama itu, ya kadang-kadang di shof pertama, kadang-kadang di shof kedua. Ketika dapat harta, di shof pertama terus kan. Ya. Nah ini, tanda-tanda ini nikmat. Kalau bertambah amalannya, bertambah imannya. Tapi ketika ditambah hartanya, mulai berkurang sudah. Ngaji malas. Ya. Sholat jamaah kacau sudah. Belum tentu di masjid, bahkan di rumahnya. Na'udzubillah. Padahal tidak ada udzur syar'i bagi dia. Puasa sudah dilepas. Subhanallah. Berarti bukan nikmat. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah petaka. Bukan nikmat itu. Demikian juga yang tadinya dia belum kenal ilmu ini. Akhlaknya baik, Masya Allah. Kok ada alamnya baik? Iya, ada yang tabiat demikian memang. Sopan santun. Lemah lembut dalam bicara. Karena orang Jawa. Orang Solo lagi. Walaupun diinjek-injek. Nun sewu. Masih nun sewu. Padahal diinjek kakinya. Nun sewu suku kulo. Ya. Enggak tahu saya Jawa ini. Enggak ngerti ya. Padahal diinjek kakinya. Masa nun sewu. Kaki saya diinjek bapak. Masih nun sewu ya. Kan lembut dia. Padahal tidak punya ilmu dia. Tidak belajar masih. Tidak belajar adab. Tidak belajar ini. Ketika dapat ilmu. Nah dilihat. Bukan belum tentu itu nikmat. Mendapatkan ilmu. Belum tentu nikmat itu. Bagi orang tersebut. Kalau akhirnya ilmu itu nikmat memang. Ketika mendapat ilmu. Subhanallah. Tidak bisa ilmu tersebut mendekatkan diri dia kepada Allah. Setelah mendapat ilmu justru. Na'udzubillah. Jauh dari Allah. Adabnya luar biasa. Yang tadinya nun sewu sekarang. Beribad tuh lagi. Nah gitulah ya. Subhanallah. Ini kata-katanya sudah kasar. Subhanallah. Ini bukan nikmat ilmu tersebut. Padahal yang ngomong gini tadi ini, yang kasar-kasar gini ini, wah, ilmunya hafal ini, hafal ini, hafal ini. Bukan nikmat itu. Jangan terkecoh. Bukan nikmat itu. Justru itu petaka bagi dia, ya, yang membinasakan dia. Ya. Hujjah lahu. Yang akan membinasakan dia nanti, ilmu tersebut. Ini ikhwah, ya. Perhatikan ucapan salafun salih ini. Setiap ilmu demikian, setiap nikmat itu, dia akan menjadi nikmat jika mendekatkan, bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, maka itu petaka. Harta, jabatan, ilmu, juga termasuk wanita, ya. Sebelum zuat, masya Allah, rajin ini. Setelah zuat, subhanallah. Tidak nongol lagi. Belajarnya enggak ada. Hilang. Loh, si fulan kemana sekarang? Sudah zuat, Ustaz. Masya Allah. Sudah nikah. Loh, kalau nikah berhenti. Kalau boleh ilang. Loh, kemana dia? Sudah nikah, Ustaz. Masya Allah. Ingat, perhatikan ini, nikmat, perhatikan nikmatnya. Oleh karena itu, ikhwah, berbanyaklah kita bersyukur pada Allah. Supaya kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berada di atas manhaj as-salafus salih ini. Disyukuri dan disyukuri. Supaya apa? Supaya kita terus diberi nikmat oleh Allah. Ditambah pemahaman kita. Di atas manhaj yang kokoh ini. Dan ana sampaikan risalah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sebuah kitab yang berjudul Al-Fawaid. Beliau menukilkan ucapan Syaqiq bin Ibrahim. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dilihat halaman 216 kitab yang saya pegang ini. Kitabnya Katedral. Saya kesini enggak ngomongi sini. Tadi mau bilang maaf baru pinjam. Ini bukan saya berarti banyak ilmunya daripada antum. Enggak. Karena enggak ada apa-apanya. Ya cuma karena ingin menerapkan firman Allah. Wa ta'awanu albirri wa taqwa. Juga ingin mengamalkan hadis. Idza tansahaka fansahhu. Ini yang ada pada diri ana, yang ana bukan berarti yang duduk di hadapan antum ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, enggak. Karena ingin menerapkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ibnu Qayyim menukilkan ucapan Syaqiq bin Ibrahim. Beliau mengatakan, ughliqa babu tawfiqi anil khalqi min sittati asya. Ughliqa babu tawfiqi anil khalqi min sittati asya. Ditutup pintu taufiq pada makhluk, pada manusia ini, manusia dan jin, makhluk, min sittati asya, disebabkan 6 perkara, 6 hal. Perhatikan betul-betul ini. Ughliqa babu tawfiqi anil khalqi min sittati asya. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Istighaluhum anin ni'mati, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. mereka dikucuri nikmat. Mereka itu dikucuri nikmat. Mendapatkan nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Tetapi melalaikan, mensyukuri nikmat tersebut. Jika seorang mendapatkan nikmat dan dia lalai, ini sulit ya, untuk dibuka pintu taufik bagi dia. Dikucuri nikmat, ya, diberi limpahan nikmat, tetapi dia sendiri ini lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ini sudah saya jelaskan dalam mukadimah tadi. Perlunya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Supaya pintu taufik itu tidak tertutup. Sebab kalau nikmat itu sudah sirna dari seseorang, itu sulit untuk kembali kepada orang tersebut. Yang kedua, warabbatuhum fil ilmi watarkuhumul amal. Warabbatuhum fil ilmi watarkuhumul amal. Senang terhadap ilmu. Senang terhadap ilmu, akan tetapi apa? Mereka meninggalkan beramal. Tidak diamalkan ilmu tersebut. Senang belajar, senang menghafal, senang. Ada dorong ikut, ada majlis taklim ikut. Akan tetapi, mereka meninggalkan amalan. Jauh dari amalan. Ini merupakan sebab ditutupnya pintu taufik bagi dia. Ingat, ikhwah. Ilmu ini, mulia ilmu ini. Dan harus dimuliakan. Semakin besar pengorbanan seorang terhadap ilmu, maka ilmu itu akan menjadikan orang tersebut akan mulia, semakin mulia. Kalau seorang sudah merendahkan ilmu, maka ilmu tersebut akan merendahkan dia. Tidak diamalkan ilmunya. Ini merendahkan ilmu. Menyepelekan ilmu. Dan ingat. Oh, sebelum mana jelaskan ini panjang lebar nanti ini. Khawatir waktunya enggak cukup ya. Ana lengkapi ucapan Ibrahim. Asyakik bin Ibrahim. Rahimahullah ta'ala ya. Kalau ada waktu ana jelaskan ya. Yang ketiga, wal musara'atu ila dambi wa ta'khiruhu anit taubati. Afan, yang ketiga yaitu wal musara'atu ila dambi wa ta'khiru taubah. Bersegera, ya, cepat merespon terhadap dosa. Kalau ada dosa, kepinginnya cepat dilakukan dosa tersebut. Ya. Cepat direspon dosa tersebut. Ya. Kalau ada maksiat-maksiat itu, kepinginnya cepat bermaksiat. Ya. Gak nunggu waktu. Kalau ada peluang untuk bermaksiat, wah, nomor satu dia. Ada perempuan lewat, subhanallah ya. Tidak mau menundukkan, tidak mau. Ya. Cepat respon dia kalau ada maksiat. Merespon. Cepat sekali. Ada barang, tidak ada orang, diambil. Cepat sekali mencuri barangnya orang. Tidak mikir dia. Apa yang akan Allah perbuat terhadap dia disebabkan dosa tersebut. Cepat sekali merespon. Ya. Ada anak jalan. Biasa jalannya. Tangannya tolong. Cepat sekali untuk berbuat dosa itu. Ya. sekali. Subhanallah, hidupnya maunya dosa, dosa, dosa terus. Bersamaan yang dengan ini, wa ta'khir taubah. Dia menunda-nunda taubat. Ada yang menasihatin, ah nanti ajalah. Nanti ajalah. Orang yang seperti ini sulit biasanya terbuka pintu taubat. Terbuka pintu taufik itu ya. Mau di atas manhaj yang kokoh, berat, berat, berat. Bersegera bermaksiat, tetapi menunda taubat. Ini sulit biasanya untuk dibukakan pintu taufik kepada orang tersebut. Yang keempat, wal ittiraru bi suhbati salihin wa tarkul iktida'i bi fi'alihim. Wal ittiraru, tertipu bi suhbati salihin, tertipu dengan bergaulnya dia dengan orang-orang yang soleh. Tertipu dia. Dan dia ini watarkil iktidak bihim. Bifi alihim. Watarkil iktidak bifi alihim. Dia tidak mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang soleh ini. Dia punya teman-teman yang solihin. Punya teman-teman yang baik-baik. Tertipu dia. Oh, Masya Allah, saya temannya fulan. Baik dia ini. Ya. Tapi dia tidak mau mengikuti perbuatan-perbuatan orang yang solihin ini. Ya. Oh, saya teman dekatnya ustaz. Tapi perbuatan dia tidak seperti ustaz yang soleh ini. Oh, saya muridnya syekh fulan. Tetapi alatnya, adabnya tidak seperti syekh yang dia sebutkan. Perhatikan ya, ikhwah ya. Perhatikan ini ya. Tertipu dia. Orang-orang yang seperti tertipu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bangga dia, bangga dengan orang-orang yang soleh. Memang harus bangga. Tapi ingat, jangan ditinggalkan. Ya. Mengikuti perbuatan mereka. Yang soleh tersebut. Saya kenal, banyak kenalan ustaz-ustaz saya. Ustaz yang di sana kenal saya, yang di sana kenal. Di sana kenal, sampai Jawa Timur kenal, sampai Timur sendiri kenal. Saya banyak kenalin ustaz-ustaz. Hati-hati, jangan bangga yang seperti ini. Hati-hati. Tidak apa-apa sih kita bangga, Masya Allah. Kita senang sama bergaul sama ustaz. Senang, oh Masya Allah itu bagus. Bergaul sama syekh, oh Masya Allah. Tapi ya diikuti. Ya. Perbuatan-perbuatan mereka, ahlak-ahlak mereka itu diikutin. Kalau tidak diikutin, berarti kita tertipu bergaul dengan orang-orang yang soleh tersebut. Cuma bangga bergaul dengan orang soleh, tetapi perbuatan kita tidak seperti perbuatan orang-orang yang soleh yang kita bangga bergaul dengannya. Kalau ada sikap kita berbangga karena punya teman-teman yang soleh, sementara perbuatan kita tidak seperti mereka, maka pintu taufik ini sulit untuk terbuka bagi dia. Coba antum perhatikan orang-orang yang kayak gini nih, sulit. Ya. Dinasihati tetap dablek dia, sulit. Ya. Saya muridnya Syekh Fulan. Saya muridnya Syekh Fulan. Apa terus kalau mesti muridnya? Banyak. Jangan dikira ya. Murid-muridnya Syekh itu banyak. Ya. Tetapi yang tidak istiqomah banyak juga. Ya. Jangan dikira ya. Belajar di Madinah. Mahasiswa Madinah. Belum tentu itu ya. Kalau antum tahu yang di Madinah misalkan, yang istiqomah itu tuh bisa dihitung dengan jari. Ya mereka muridnya para ulama itu loh ya. bangga, oh saya muridnya si Fulan, saya muridnya si Fulan, saya muridnya. Jangan bangga dengan bergaul sama orang-orang yang soleh. Jangan tertipu bergaul dengan orang soleh kalau kita meninggalkan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu, kita bergaul sama orang yang baik, orang yang soleh itu, kita bisa mengikuti perbuatannya, adabnya, akhlaknya. Orang yang soleh berkata lemah lembut. Dia beradab, masya Allah, senang kita ya. Lah orang yang berteman ini, subhanallah ya. Padahal tiap hari luntang-luntungnya sama orang yang soleh ini. Tapi perbandingannya jauh sekali. Gak nular kesolehannya orang yang soleh ini, gak nular pada dia. Ini sulit biasanya. Pintu taufik untuk terbuka bagi orang yang seperti ini. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Wa idbaru dunya anhum wahum yattabi'unaha. Wa idbaru dunya anhum wahum yattabi'unaha. Dunia ini membelakangi mereka, artinya meninggalkan mereka. Dunianya sudah bosan mau datang pada mereka ini, ya, sehingga semakin jauh. Ya. Sementara mereka sendiri, ya, mereka ini, ya, itu mengikuti dunia ini. Ya. Dunia yang berpaling, dia kejur terus. Ya. Ini biasanya sulit ya untuk terbuka taufik, pintu taufik bagi dia sulit. Hati-hati, apalagi thalabul ilm, hati-hati terhadap dunia ini. Hati-hati. Kencang dalam dakwah, masya Allah. Ya. Mau enggak sumbangan? Tanpa syarat? Betul enggak syarat? Enggak kok. Yaudah. Ya mau dong, enggak syarat kan? Iya, diambil. Dunia ini sebenarnya jengkel, mau datang ke dia itu jengkel. Ini kok gak datang lagi kiriman ini? Padahal katanya tanpa syarat. Kok gak datang lagi ini? Nah, ini mulai ngejar ini. Mana dunianya lagi kok gak dikasih aku? Ya? Nah, mulai sudah. Ustaz ngajar di pondok ya? Iya. Pondoknya pakai apa? Pakai gedek. Ya, kasihan Ustaz. Nanti muridnya sakit. Mau Ustaz, tak kasih dinar. Untuk apa? Untuk bangun gedek-gedek ini supaya enggak jadi gedek. Biar muridnya kalau seger-seger kan enak saat belajar semakin anu Ustaz. Enggak syarat ya? Enggak Ustaz. Kita kan ikhlas. Betul ya ikhlas ya? Ikhlas Ustaz. Demi Allah ikhlas saya ini. Dikasih kering. Oh, itu kalau kering berarti recehan ya. Maksud saya dikasih sedikit sebetulnya. Tapi ustaznya ini karena butuh. Ya. Dunia itu gak mau datang. Dunia. Tapi butuh. Yang kering kecil sedikit. Aduh, gede kelihatan gede gitu ya. Akhirnya dikejar. Pasal aduh kecil cuma ya. Tapi dia bilang, kanyamu masya Allah nih. Ngejar akhirnya. Ya, kalau kencing saja ini sudah dikejar, apalagi ber-ber-ber-ber, gitu ya. Lembaran-lembarannya. Akhirnya, tadi mengajarkan manhaj. Ya sudahlah ikhwan, ya, kita jangan ribut lah. Enggak usah bahas tentang masalah menjelek-menjelekkan orang. Enggak baik, itu bukan akhlaknya salafi itu. Nah, mulai sudah. Subhanallah ya. Yang tadi ngajarkan ini. Ulama-ulama. Syekh Hobi mengatakan demikian. Dibacakan sekarang. Waduh ini bahaya ini kalau saya bacakan ucapnya Syekh Hobi. Ini bubar nanti ini. Ya. Nah, sudah dimulai sembunyikan ilmunya. Nah, ini yang seperti ini. Pintu taufik itu akan tertutup bagi dia. Ini, ya. Kenapa? Nah, itu dunia sudah ya, berpaling sudah sama dia, tapi dia ngejar terus ya. Demikian juga yang tidak berkaitan dengan manhaj ya. Demikian juga ikhwan ya, yang sibuk dengan dunia ya. terus dunia yang dikejar terus dunia ya. Ini bahaya, hati-hati ya. Hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan fattaqud dunya fattaqun nisa. Oh, kalau masalah dunia nanti banyak sekali ya. Banyak sekali. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas masalah dunia. Oh, banyak tadi tentang ilmu belum dibahas kan? Banyak masih. Makanya butuh belajar nih kan. Yang keenam yang terakhir. Wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Akhirat itu menyambut dia. Akhirat itu menyambut dia. Sementara dia sikapnya terhadap akhirat itu mu'riduna anha. Berpaling dari akhirat tersebut. Sebetulnya masya Allah, akhirat datang kepada dia. Ada kesempatan untuk beramal. Ditunjukkan oleh dia. Aduh, enggak. Ini jangan saya lah. Subhanallah. Ada peluang. Ya. Misalkan masjid ini kotor. Ini, masya Allah kotor. Ini enggak ada yang nyapu. Ya. Sebenarnya kan peluang tuh. Akhirat tuh. Menghadap dia sebenarnya. Ada kesempatan dia untuk mendapatkan akhirat itu ya. Sapu mana? Jadi kan gitu kan? Ini bukan tiketnya itu nih, bukan saya nih. Nah, subhanallah ya. Dikasih kesempatan, tidak mau. Sebenarnya akhirat itu banyak ya. Beramal, ada orang sakit, ada ini. Itu kan tawaran-tawaran semuanya tuh. Ngajak, ini ada yang sakit, butuh ini. Ini ada lagi ini. Ini pembangunan pondok begini. Ternyata peluang tuh banyak. Dia punya harta tuh nompok-nompok sebenarnya di rumahnya itu ya. Bukan saat ini, tapi nompok-nompok saat ini ya. Ternyata ngambil kat sedikit aja, kat. Enggak sampai ke bawah. Ujungnya sudah kat, blur gitu sudah cukup sudah. Ada peluang sebetulnya ini bisa beramal ini. Amalan akhirat tok iki ya. Banyak amalan akhirat itu ya. Tapi dia, aduh. Nolak-nolak terus dia. Didatangi sama akhirat dia. Oh dia, ini bukan saya ini. Kalau saya jangan saya dulu ya. Jangan pokoknya ya. Subhanallah. Ya? Orang yang seperti ini sulit terbuka pintu taufik itu. Sulit. Gimana mau dilanjutkan penjelasan ini? Hah? Badalisa? Hah? Badalisa atau badal subuh? Baik. Mungkin sekarang adzan dulu. InsyaAllah. Badalisa atau badal adzan? Hah? Badalisa atau badal adzan? Badalisa? Baik, badalisa kita lanjutkan bidinillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.